semuanya. Jangan lupa Mbak Anies. Buat all artis semuanya. Thank you. Mohon dengan hormat untuk teman-teman panitia demi kenyamanan kita bersama ya. Untuk pengawalan teman-teman artis dan pengawalan teman-teman musisi, khususnya penggemar-penggemar dari New Palapa yang kepingin foto, mohon untuk dibawa saja. Terima kasih. Selamat malam.